Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Mungkin yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada al-asatidzah al-kiram dan juga ikhwah panitia yang sudah berhusnudzon terhadap kami. Karena sebenarnya ini jatahnya al-ah Abu Ismail Fatoni, cuman kebetulan beliau berhalangan. Mungkin yang pertama perlu sampaikan, kayaknya panitia ada ya salah tulis, bukan Ustadz Afwan. Kemudian yang kedua tentang masalah pengetahuan dasar menulis melalui komputer atau laptop. Sebenarnya masalah menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan bisa jadi dengan bentuk tulisan tangan langsung, bisa jadi pula dalam bentuk tulisan tangan dengan pena maksud kami, kemudian tulisan tangan menggunakan komputer atau laptop. Maka ini sebenarnya sama saja. Yang terpenting adalah seperti disampaikan oleh Asadidah yang telah menyampaikan materinya, bagaimana ada maklumat-maklumat yang terkumpul di dalam benak kita, setelah itu bagaimana kita menata, baru kita tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga sebenarnya masalah penuangan dalam bentuk tulisan di komputer itu bukan suatu yang harus ya. Seperti tadi misalnya kalau mendapati sesuatu yang bisa kita langsung tuliskan, mendapati peristiwa yang kita dapatkan ditulis, mungkin akan susah kalau misalnya harus menghidupkan komputer dahulu dan lain-lain. Mungkin langsung ke teknis saja sebelum masuk ke bahan yang sempat kita kumpulkan di dalam diklat. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita menulis dengan sarana komputer atau laptop. Mungkin yang pertama adalah menulis membutuhkan konsentrasi sehingga kita usahakan cara duduk kita sedemikian rupa sehingga tidak mudah lelah. Tidak mudah lelah. Biasanya cara yang paling mudah adalah dengan duduk di kursi dengan laptop atau komputer monitor di atas meja. Akan terbentuk sebuah sikap tubuh yang istilahnya ergonomis, artinya tubuh mampu menanggung beban dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun hal ini terkait dengan atau seiring dengan perkembangan zaman, terkadang ya sekarang munculnya laptop atau bahkan mungkin dengan tablet, sikap duduk yang seperti ini mulai dilupakan. Kadang orang menulis dengan mungkin sambil duduk selonjor lebih santai, atau bahkan mungkin dengan apa sambil ya tiduran begitu. Tapi mungkin sebisa mungkin ya hal seperti ini dihindari karena lebih menunjukkan keseriusan dan juga tadi faktor bahwasannya akan lebih mudah bagi tubuh kita untuk berkonsentrasi. Kemudian juga perlu diperhatikan ketika menulis di depan komputer adalah jarak pandang. jarak pandang. Di usahakan jarak pandang yang optimal, tidak terlalu jauh sehingga mata cepat atau mata lelah, tidak pula terlalu dekat yang mata juga ada pengaruh negatifnya terhadap mata, didukung oleh pencahayaan yang optimal. Ini mungkin yang sering terlupakan ya, kadang di dalam kamar dengan cahaya yang seadanya, monitor atau layar-layar tablet dia punya cahaya yang agak tajam sebenarnya untuk mata, sehingga sebisa mungkin di tempat yang pencahayaan cukup. Barakallahu fikum. Kemudian secara umum dalam sistem komputer yang dikenal di negara kita, sebenarnya untuk mengetik ada butuh perangkat untuk menginput, bentuknya adalah keyboard. Keyboard atau papan ketuk bahasa Indonesianya, terdiri dari sekumpulan karakter-karakter yang disusun sedemikian rupa dengan metode tertentu. Yang dimaksud dengan itu adalah mempermudah. Mempermudah kita untuk menulis. Yang biasa dikenal di negara kita, sistem keyboard dengan tata letak QWERTY, ya, berdasarkan huruf dari pojok yang paling kanan, Q, W, E, R, T, Y, kemudian disingkat lebih mudah keyboard QWERTY. Di sana ada beberapa bentuk layout atau tata letak keyboard yang lain, tapi karena tidak familiar di negara kita, tidak perlu dibahas. Untuk menangani atau untuk terbiasa menulis dengan optimal menggunakan keyboard QWERTY, ada beberapa macam mungkin sistem atau metode mengetik, ya, metode mengetik. Tapi yang selama ini mungkin pernah kita dapati dan kita pelajari sedikit dan kita rasakan paling mudah adalah menggunakan sistem 10 jari buta. Dengan sistem 10 jari buta, masing-masing dari jari kita di tangan kanan dan di tangan kiri memiliki tanggung jawab tersendiri terhadap beberapa karakter. Ya. Di dalam gambar bisa dilihat posisi asal jari tangan ketika mengetik, ketika sedang diam adalah pada posisi huruf A untuk yang kanan, untuk dari kiri, afwan, A, S, D, F. Ini untuk 4 jari, kelingking, dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Setelah itu, jari kanan adalah J, K, L, dan titik koma. Dinamakan sistem 10 jari karena 10 jari semua dipakai, adapun jempol biasanya selalu terletak pada tombol spasi, kanan maupun kiri. Kemudian dinamakan dengan sistem ada kata buta karena biasanya teknik ini digunakan tanpa melihat keyboard tapi melihat hasilnya langsung di monitor, sehingga disebut buta. Artinya kita mengetik tanpa melihat keyboard. Dan untuk mempermudah acuan jari-jari itu, biasanya pada masing-masing tombol, mungkin bisa dicek yang bawa laptop, asatidah, pada tombol J dan tombol F itu ada tonjolan kecil yang tidak didapati pada tombol-tombol yang lain. Itu adalah sebagai tanda bahwasanya itulah letak telunjuk letak jari telunjuk yang kanan maupun yang kiri, sehingga ketika setelah kita mengetik ke arah mana jari kita, kita akan selalu meraba jari tombol mana yang di situ ada tonjolan kecil, dan itulah sebagai patokan kita mengembalikan posisi jari. Metode ini memang butuh latihan, butuh jam terbang atau jam ketik mungkin ya lebih tepat. Tapi insya Allah metode ini cepat untuk apa mengetik. Kalau ada kesalahan, biasanya kesalahan ketik 1-2 itu wajar biasa, dan kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita biarkan nanti dibetulkan setelah selesai naskah yang ingin kita selesaikan, kita tulis. Baru setelah itu dirapikan. Atau bisa jadi hanya dibaca ulang dan perapian diserahkan kepada tim editor. Biasanya seperti itu. Barakallahu fikum. Akan tetapi pula terkadang bisa karena sistem ini memang memerlukan kebiasaan. Di sana sebenarnya ada beberapa program aplikasi yang berfungsi membantu. Bisa di-download di internet banyak, insya Allah bentuknya membantu kita melatih, membiasakan sistem 10 jari buta. Hanya saja kadang karena pembuat programnya adalah orang luar negeri, kadang teksnya bahasa Inggris, jadi kadang agak susah kita ngikutin. Akan tetapi kalaupun itu masih susah, ya tidak perlu kecil hati untuk apa kemudian enggak bisa 10 jari buta, enggak usah nulis lah gitu. Jangan. Masih ada sistem yang sangat-sangat mudah dan super. Orang biasa mengatakan kalau orang bisa punya 10 jari, kita katakan apa? 11 jari. Jadi telunjuk kanan dan telunjuk kiri yang main. Enggak masalah, yang penting apa? Apa yang ada dalam pikiran kita tertuang dengan sempurna, tertuang dalam tulisan. Barakallahu fikum. Ini hanya sebagai salah satu teknik untuk mempermudah. Karena terkadang sangat membantu, apalagi ketika misalnya kita menulis dalam keadaan mungkin bahan-bahan bacaan sudah kita telaah, kemudian kerangka tulisan sudah ada dalam pikiran. Kadang kalau tidak segera dituangkan, kan keburu hilang. Nah, disitulah kadang dibutuhkan kecepatan menuangkan ide. Nah, mungkin salah satu teknik ini bisa dipakai, teknik 10 jari buta. Barakallahu fikum. Ini secara umum tentang apa mengetik di dalam atau menggunakan komputer. Adapun dalam sistem komputer yang biasa dipakai di tempat kita yang menggunakan Windows, biasanya menggunakan Microsoft Office. Sebenarnya sangat-sangat mudah kita untuk menggunakannya. Tinggal dipencet hurufnya akan keluar, ya. Tinggal dipencet hurufnya akan keluar. Terserah mau pencet pakai jari yang mana, tidak masalah. Jangan dianggap berat dulu. Hanya saja di dalam MS Word tersebut, kalau untuk menulis seperti saya sampaikan tadi, mungkin sebenarnya kalau menuangkan ya gampang ya, tinggal bagaimana. Apa yang mau dituangkan itu yang kadang susah. Kelebihan menulis menggunakan program komputer dibandingkan dengan kita menulis menggunakan pena di atas kertas adalah kemudahan kita untuk, seperti tadi sempat disinggung oleh Ustaz Ayyub Habibullah, kalau kita mau nulis, tulis saja semua yang terlintas dalam kepala. Nah, ketika ditulis semua satu kalimat selesai, ganti baris satu kalimat selesai. Nah, kemudian ketika ingin menata ulang atau akan menambah atau menghapus, nah di situ lebih mudah kita menggunakan program komputer, bisa dimodifikasi, dimanipulasi dengan gampang. Kemudian apa yang disebutkan di dalam diktat ini sebenarnya juga mungkin masih sedikit. Saya khawatir di sini kalau orang Jawa bilang nguyai segoro, menggarami lautan, ya. Jadi mungkin insya Allah sudah pada asalita ini sudah biasalah nulis di atas MS Word begitu. Yang mungkin perlu ditekankan di sini adalah ketika mungkin sebagian orang merasa khawatir menggunakan komputer karena mungkin belum pernah atau apa, kemudian merasa takut jangan-jangan kalau salah pencet komputernya rusak begitu, atau mungkin programnya rusak. Insya Allah tidak sedemikian mudah ya, komputer untuk rusak atau hang atau apa, hanya sekedar dengan menggunakan program MS Word. Hampir-hampir jarang sekali didapatkan ada sebuah komputer rusak gara-gara kita ngetik. Barakallahu fikum. Setelah saya lihat kembali, kayaknya apa yang ditulis di sini lebih kepada apa? Proses penyuntingan. Saya khawatir mungkin terlalu memberatkan. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri dan mencoba dipraktekkan begitu. Di sana ada menu-menu yang kadang untuk mempercepat. Kita bayangkan misalnya ketika jari di atas keyboard dua-duanya dengan jari di atas keyboard satu, kemudian satu pegang mouse. Ketika kita bisa jari tidak berpindah-pindah dari mouse ke keyboard atau sebaliknya, insya Allah pekerjaan lebih cepat. Karena itu ada beberapa fungsi menu dalam MS Word yang bisa diselesaikan dengan keyboard tanpa menggunakan bantuan mouse. Selain itu juga lebih mudah ya, kita tidak tangan tadi tidak capek. Kayak misalnya untuk membuka di program MS Word, di menu bar yang paling atas ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan dan bisa sebenarnya dipencet dengan apa? Mouse. Kita gunakan mouse, hanya saja ketika menggunakan beberapa tombol, misalnya untuk membuka, kita bisa dengan mengeklik pada menu file, kemudian buka atau open. Nah, ini kan butuh beberapa detik. Lain dengan misalnya kita sudah terbiasa langsung kontrol, tombol kontrol dikombinasi dengan O, kontrolnya dipencet, kemudian O nya juga dipencet bareng, akan langsung membuka dalam satu langkah tanpa harus menggunakan mouse. Ini fungsi dari istilahnya short key, kunci-kunci ringkas. Kemudian tombol yang penting juga untuk menyimpan, biasanya di file juga ada menunya save atau simpan kalau sudah dalam mode bahasa Indonesia. Mungkin ini yang perlu dibiasakan, walaupun sebenarnya dalam program MS Word itu sudah ada backup, artinya setiap mungkin 10 menit sekali komputer akan langsung menyimpan tanpa kita perintah, apa yang telah kita tulis itu akan tersimpan. Hanya saja kadang ada beberapa kesempatan di mana kadang kita harus dipaksa menutup atau program MS Word tersebut tertutup tanpa kita inginkan. Kalau yang biasa kita lakukan, setiap mungkin berlalu satu kalimat titik gitu, otomatis jari tangan kiri kontrol S gitu, kontrol S, kontrol S, langsung tersimpan. Sehingga kita nanti misalnya mati lampu atau mati listrik, komputer tiba-tiba mati, atau baterai tiba-tiba lupa nggak dicas, baterai laptop mati. Insya Allah pekerjaan kita yang terakhir adalah apa yang kita save tersebut. Karena kita terbiasa mungkin setiap kali mengetik satu kalimat langsung di save, kita tidak akan kehilangan banyak kalimat. Memang ya sebenarnya sih enggak banyak juga, mungkin satu paragraf, tapi kan lumayan kalau harus ngetik ulang. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba hilang idenya. Kemudian untuk program MS Word ini kita juga tidak perlu khawatir dan takut salah nulis, karena selalu ada tombol atau menu, kalau bahasa Inggrisnya undo, artinya batalkan perintah yang terakhir dilakukan. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang ternyata tidak kita inginkan, atau kita pikirkan kemudian ternyata lebih baik untuk tidak dilakukan, kita masih punya tombol itu, membatalkan perintah yang terakhir. Dan ini ada pula short key-nya, sudah kita tuliskan di diktat. Kalaupun kemudian Allah mentakdirkan ternyata dengan sesuatu dan lain hal komputer kita katakanlah hang demikian, yasqadarallahu ma syaa fa'al, masih ada tiga tombol yang bisa dikomunikasikan, kontrol alt del, artinya harus di restart. Barakallahu fikum. Tapi insya Allah kalaupun di restart, kalau dalam program MS Word, begitu kita hidupkan lagi, program MS Word akan merecovery, artinya membuka kembali kegiatan atau program atau kemajuan terakhir yang kita buat di dalam program MS Word tersebut, dan tinggal kita pencet. Anda tadi telah meninggalkan file ini dalam keadaan belum tersimpan, mau dibuka lagi, tinggal dipencet, yes, selesai. Insya Allah akan muncul kembali. Jadi itu mungkin salah satu sisi positif atau sisi kelebihan, kalau mau dianggap kelebihan, dalam menulis dengan komputer. Mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah kita tidak perlu takut atau khawatir untuk ngutak-utik ketika di MS Word. Ngetik saja, tuangkan apa yang hendak kita tuangkan tanpa takut salah. Kemudian jangan khawatir pula bahwasanya komputer akan apa, rusak, karena insya Allah program Windows sudah memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengembalikan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan secara ringkas. Dan untuk membiasakan beberapa tombol-tombol yang biasa yang sempat saya tuliskan di sini, mungkin sebenarnya butuhnya kepada dicoba. Ya, itu dicoba. Mungkin suatu saat kita mengetik kadang harus dipandu. Mungkin ada buku lain atau diktat ini tombol ringkas, atau ada buku lain yang menyediakan tombol-tombol ringkas. Kadang kita masih harus ngepek, enggak masalah. Tapi nanti insya Allah lama-lama dengan semakin tingginya jam kita menggunakan komputer, kita akan terbiasa. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kira mungkin cukup. Sampai.